Nikahilah olehmu satu wanita yang penuh cinta dan kasih sayang. Jangan cari wanita yang cuek, nyonyor uripmu. Berarti gatek ke. Yang kedua al-walud, sing pinter mana. Coro pitik ngono reden. Bagaimana cara menengeri, meniteni itu. Kalau perempuan itu bisa piye carane leh niteni yen wong wadon kuwi manaan? Apa dicoba dhisik? Penjajakan ngono. Ora ento, jangankan seperti itu, pacaran saja dalam Islam enggak boleh. Maka jangan pacaran. Pacaran itu singkatannya pakai cara setan. Orang kalau pacaran biasanya sulit menghindari KNPI. K itu kissing. Tahu ya kissing yang di WC itu? Dunia cium-mencium. 99,9% orang pacaran itu sosor-sosoran. Yang kedua N, necking. Necking itu homo homone lupus, manusia memakan manusia, cokot-cokotan. Kemudian P, pusing. Pusing itu tekan-menekan, berarti penek-penekan. Yang paling bahaya I, interposeksual. Jadi itu penjajakan kedalamannya sejauh mana. Maka ibu tolong putra-putrinya diawasi betul. Gak usah pakai pacaran, sekarang banyak yang kena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Lewong bian ngarani LKMD, lamarane keri, metenge. Sesungguhnya pacaran itu hanya tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan, dan kebohongan. Aku tuh gak pernah percaya kalau ada orang pacaran bilang, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes. Kalau di dadamu ada panu, aku tahu. Dan di selatanganku ada palu, engkau pun tahu. Wong pacaran ki menggelek pacar, orang gelek bojo. Mula bocah yang pinter dadi pacar, mesti bodoh dadi bojo. Pintere mung dadi pacar, bodoh dadi bojo. Nah, jadi cara mengetahui kalau itu perempuan manaan, itu ya dari lingkungan keluarganya. Kalau ibu anaknya akeh, biasanya putri-putri ini anaknya yo akeh. Bibi-bibi anaknya akeh, biasanya seperti itu. Icenane ngono wae dari lingkungannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang mulai banyak pasangan suami istri yang sudah kehilangan cinta. Karena apa? Kenikmatannya sudah dikredit lebih dulu. Begitu berumah tangga sudah jemu, gaweane meng padu, omongane waku seru, caru, tidak seindah dulu, enggak semesra waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anake wis pitu, ketok layu, disawang yo seger pembantu. Makanya ada mawaddah, ada rahmah. Kalau cinta insaniah, cinta syahwiah sudah lentur bahkan luntur, maka kasih sayang akan tetap abadi. Walaupun udah tua makin mesra, ibu. Kakunge gerang, ditunggoni, dipijeti, didulang. Memelihara cinta kasih sayang suami istri ini betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sepuh kudu tetep, makin tua makin mesra, makin tua makin cinta. Tenaga kuat ae ana Bio 7. Ana MP. Yo sponsor. Allahumma shalli ala Muhammad. Betapa Rasulullah meskipun sudah tua, beliau tetap romantis sama istri-istrinya. Sayyidah Aisyah, istri tercinta Rasulullah sepeninggal Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, itu yang paling dicintai Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah. Sampai Rasulullah bersabda, inna ahabban nisa ilayya Aisyah, wa inna ahabban rijal ilayya Abuha. Eh kok manggut-manggut ini ngerti artinya? Orang ngerti kok ngini-ngini. Sesungguhnya perempuan yang paling aku cinta di dunia ini adalah Aisyah, dan laki-laki yang paling aku cinta di dunia ini adalah ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Sayyidah Aisyah pernah menceritakan, suatu malam ketika giliran Rasulullah tidur dan bermalam di rumahku, sebagaimana kebiasaan Rasulullah itu tiap tengah malam mesti terbangun untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Sebelum tahajud, Rasulullah membangunkan para istri-istrinya untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Garwa-garwane digugahi sedaya dipun ajak sholat tahajud. Rasulullah keluar untuk membangunkan istri-istrinya. Begitu cerita Sayyidah Aisyah. Begitu aku terbangun, aku mencari Rasulullah enggak ada di sampingku. Tumbuh rasa cemburu di hatiku. Mesti nonggone bojo liyane. Wajar manusiawi, memang malam itu lagi pengen disayang, tapi Rasulullah enggak ada di sampingnya. Cemburu Sayyidah Aisyah. Awas engko teko. Ora tak reken. Betul, begitu Rasulullah rawuh, Sayyidah Aisyah dibangunkan. Ya Humaira, kumi fasalli. Humaira, yuk bangun salat. Diam Sayyidah Aisyah. Padahal enggak turu. Sengaja memang. Hatinya lagi dongkol. Dua kali Rasulullah membangunkan, ya Humaira, umi fasalli. Humaira, istriku sayang, yuk sholat, sholat, bangun. Tetap aja menang. Sampai tiga kali, ya Humaira, umi fasalli. Yuk sayang, tangi, sholat. Tetap aja menang. Lagi dongkol. Kemudian Rasulullah sholat, zikir. Lama beliau sholatnya. Jadi Aisyah tetap terjaga, melek. Tapi hatinya lagi dongkol, lagi cemburu. Merengut. Selesai sholat dan berdoa, didekati Sayyidah Aisyah oleh Rasulullah. Dengan lembut Rasulullah membisiki telinga Aisyah, Humaira, aku tahu kok sebenarnya kamu gak tidur, kamu cemburu kan. Rasulullah kemudian berkata, Humaira istriku, andaikan engkau tanya siapa wanita di dunia yang paling aku cintai, demi Allah engkaulah wanita di dunia yang paling aku cintai. Dan sungguh Humaira Aisyah, andaikan engkau mati lebih dulu daripada aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, aku sendiri yang akan mengkafani jasadmu dengan tanganku yang suci ini, aku yang akan mengimami sholat jenazahmu, dan aku juga yang akan memanggul jenazahmu ke alam kubur serta memasukkanmu ke liang lahat. Sayyidah Aisyah berkata dalam hati, demi Allah, belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu yang aku dengar dengan telingaku. Seketika marahku pun menjadi luluh, cemburuku pun hilang. Kemudian aku menangis beruraian air mata. Aku tidur di pangkuan Rasulullah. Aku pandang wajah Rasulullah, tersenyum mesra kepadaku. Loh, mewek, mewek. Saya bayangke kepengin iso ngono. Lewang tangen-tangenan mu ndablek. Betapa Rasulullah meskipun sampun sepuh tetap romantis, tetap mesra. Maka bapak kalau panggil istri yang mesra dong. Sayang. Ya paling ndak yo mama dek ngono cocok jenenge Ton. Apa maneh wong wedok nang nyeluk bojone? No, wis ngarep no. Tidak guna. Dua, suami istri harus mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Suami ngerti batas-batas kewajiban, istri juga harus ngerti batas-batas haknya. Istri mengerti batas kewajibannya, suami mengerti batas-batas haknya. Ketika khutbah di Arafah, ada satu wasiat luar biasa dari Rasulullah. Wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun 'indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wahai para suami, saling wasiat mewasiatilah kalian dengan para wanita itu dengan baik. Halo. Berikan wasiat yang baik, mintalah wasiat yang baik. Sesungguhnya istri-istrimu itu adalah kawan di sisimu yang saling tolong-menolong. Kamu tidak punya hak sedikit pun atas mereka kecuali berwasiat dengan baik.